senyummu saat ini, walau itu bukanlah untukku. Lama tak ku rasa bahagia dirimu, sejak kita tak lagi bersama. Dan biarlah ku sendiri, teruskanlah bahagiamu. Terasa menyenangkan melihat dirimu bahagia, hidup bersamanya ku doakan untuk selamanya. Walaupun hatiku tak mampu untuk memilikimu, bila kau bahagia aku bisa. Terasa menyenangkan.